Ceritanya kalau yang versi di coveran aku ini, jadi ceritanya kayak aku LDR, CLDR, terus kangen sama seseorang. Jadi intinya gitu lah ya. Semoga kalian suka. Dan kali ini aku mau say thanks juga, aku mau ucapin terima kasih banget karena udah mencapai 100.000 subscriber di YouTube. Thank you, yay! Thank you banget yang udah subscribe, terus udah like, udah komen, terus sering nontonin video Hanin juga. Buat next video, jangan lupa tetap kayak gitu ya, kayak like, komen, terus di share juga ke teman-teman dan social media kamu semuanya, kayak Instagram, Twitter, Facebook. Pokoknya thank you banget buat semuanya, thank you buat Hanin North juga yang udah support Hanin. See you in the next video. Bye-bye. Karena bahagiaku.